Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi jami'an. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil khalqi jami'an wa ala alihi wa ashabihi alladzina nalu as-sa'adata wa haqiqiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri azamati zatika fi kulli waqtin rahim. Amma ba'du. Para bapak, para ibu, para rawuh. Alhamdulillah untuk panjenengan sedaya nampi nikmat kanugrah saking kersanipun Allah Subhanahu wa taala sehingga saged sareng-sareng sami rawuh kepal ing majelis pengaosan menika. Mugi-mugi hadir kita sesarengan dari akan pengaosan menika saestu-estu dipun tetepaken dening Allah dan dosa amal hasanah kula panjenengan sedaya. Mugi-mugi hadirin kita saling awal saged nampi ilmu kang manfaat di dunia wal akhirah. Mula saking menika saderengipun kita majengaken pengaosan langkung rumiyin, monggo kita saling sareng-sareng maos doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Fatub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa taqabbal minna innaka antas samiul 'alim. Wa 'allimna min ladunka ilman nafi'ah ya da jalali wal ikram. Rabbi zidni ilma awasya'biya rizqi mubarikli fima razaqtani waj'alni mahbuban fi kulubi ibadika wa azizan yuyuni waj'alni wajihan dunia wal akhirah wa minal muqarrabin ya kasirat nawali ya hassan al-fi'ali ya qa'iman bila zawali ya mutian bila misali falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman sekawan dosa sekawan pitung dosa sekawan baris kabeh. Kansal welas balen sekedhik ingkang kegayutan kalih sifat asline menungso niku butuh tegese butuh niku boten bisa lepas saking kebutuhan. Upami enten sebab sing kita zaman pandang sakit memenuhi kebutuhan itu. Ibu namung sekedar pengeling peringatan tumateng kula lan panjenengan. Mboten kok barang niku sing memenuhi kebutuhan sampean. Tapi tengriku nilai-nilai sampean itu ternyata butuh. Lah sing memenuhi ya sing damel sebab. Sing memenuhi niku sing damel sebab. Terus malih keranten napa sing jenenge faqah butuh niku sifat asli, sifat gawan niku senajan enten kecukupan-kecukupan enggal, senajan enten sifat sing ketoke mboten butuh niku dumugi teng menungsa. Tapi sifat aslinya tetap buat nilai. Dengan yang jauh itu mam, ketikian mama. Kata-kata salah malam bukan butuh mam. Tapi ini kemungkinan butuh sendok, butuh pire, pirenya pun tinggi. Ini butuh malam apa malam. Terus sifat butuh itu bukan sakit lepas. Bukan sakit lepas. Bukan kok salah terus keturutan itu lawes bukan sakit. Mungkin keturutan gajah mobil itu butuh perawatannya, butuh supire, butuh garasinya, butuh maling. Terus butuh terus. Dan malah bukan salah Imam Ghazali nanti dawatan. Kebutuhan itu minimal, kalau saya lihat minimal 10 kali lipat. Nek duit sewu dinar, niku untuk nuruti sewu dinar niku wae, bisa butuh duit 10.000 dinar. Nek nyantone Imam Ghazali, wong duit sewu dinar dikupone jarak. Jalan ini butuh suka. Malah anak duit yang butuh suka. Butuh budak yang harus jalan, dibayari, dinuku budak, macam-macam. Akhirnya membengkak dari 10.000 dinar. Itu minimal, minimal. Sakit lebih, sakit lebih. Ida rabata, tetkala nulis tetap apa ana nikmat ayo ijati sak temene nikmat lorone ijat wal pindadi lan nikmat pindad wonten-wonten nikmat loro sing jenenge ijat kali pindad iku lazimatani tetep karo rewaka kedhuwi sira wa ana kawan sak temene sira iku wa ana kawan sak temene sira fi zatika ing dalem asline zat sira iku adamun tetep ora ana lawa malam ana ora utawi napa ijat lan pindah kok upama ora ana ijat ora ana pindah sing enten iku ketiadaan upama ora ana ijat kali pindah menungso niku ora ana senajan tau ana mesti wis ora ana ijat niku dikai ijat lan kok ning ben dikai ijat ana terus misrep ketika ana nek soale iso terus niku ijat falfaqatu ningali sak iki falfaqatu moga utawi kebutuhan sifat butuh kalau fakot mengkotai sifat butuh idan alikane mengkono-mengkono ketetepan ijab karo indan iku zatiatun bungso zat bungso asli laka terdiri siro wal iktirau utawi butuh kepeksa, kepepet. Wal ikhtiraru tawi kepeksa, kepepet, kebutuhan. Napa nggih? Jadi darurat, selalu merasa darurat, iku lazimun mesti liwujudika kediwujud sira. Wa in kunta senajan ana sapa sira ana iku gonian sugih. Senajan kowe wis ketok sugih diwujudi nikmat iki sebab wujudi nikmat loro. Nikmat ijat karo imdad wau al-malqurata ini kan disebut karom. Senajan sampean wis kale Allah untuk diparingi ijat, terus diparingi imdad, jurke toe koyok wis ora butuh. Niku ternyata tesih kepeksa-kepeksa kathah. Sekata. Jika ini ijate tangan, tangan ini ijat. Napa cukup tangan ya tentu. Butuh imdad terusin tangan. Sing dimaksud terusin ini buat kok sekedar tangan ini muji terus buat dan maksudnya terusin ini napa tuh? Terusin tangan kan ya tangan itu butuh obah, butuh isan gegem, butuh isan nyekel, butuh ini lah. Itu untuk bisa gegem, bisa ini, itu butuh imdad. Terus rumah sana lah ya. Kalau bisa nyekel, bisa gegem, bisa nyekel, bisa butuh nek. Butuh nek alat kepanjangan tangan. Tangan sampean nguntir baut, bisa ketak tangan langsung, butuh engkol. Ya mungkin harus butuh engkol itu, ya butuh ngelmu nyekel, butuh penggunaan, kudu ngerti ukurannya baut itu. Kudu ngerti tenaganya tangan semua dicitok no nali ko ngengkol ya itu keserasian keserat butuh terus belum tahu belum butuh mungkin nggak dulu ini bisa nih ya orang perlu kemelarat lah ya nggak perlu umuk kemelarat krono rumongso iso wow berkono foto Pak Inan dan Kak moga sak temene mengkono-mengkono napa kuwiyane karena ketok sugih jur ketok kuwi iso jur ketok kuwi ora butuh ngono ku mau iku amrun aradun perkara sing dudu anyar teko dadi sing anyar teko iku dudu asli dudu gawan nek sing gawan iku dudu ini butuh gawan. Kaya gula niku sing asli sifat gawane niku legi. Sifat gawane niku sifate gula niku napa? Legi. Jadi sing sekali gula niku wujud, nggih niku sifate legi. Nah, teman-teman gula niku dicampuri rupa putih, dicampuri rupa abang, dicampuri rupa macam-macam. Niku mboten ngilangi sifat asline. Sifat legine mboten ilang. Nggih ta? Semanten iki menungsa wae asli gawane menungsa niku butuh terus kali Allah ditemplaki rupa, ditemplaki sugih, ditemplaki iso, ditemplaki kuasa, ditemplaki gagah, ditemplaki senajan ditambah, tetap manusia itu terkungkung oleh kebutuhan, ikhtiar, terpaksa, selalu terpaksa. Jenengan ngeten iki dipaksa. Dipaksa, di samenten iki tok. Dawane tangan yo namung samenten dipaksa. Senajan sampean di karep tangan iki iso dhuwur kok. 5 meter ya tetep dipaksa gendeng gak gendeng sak ngono kuwi. Iya ta? Ya akhirnya butuh alat bantu. Nang zaman ngene pas enten nang hutan. Dhuwure 3 meter. Ngono iku enten wah nang hutan. Sampeyan gelem gak gelem dipaksa tangan sampeyan apa Ngile sampean 170 apa 1.5 juta ketambahan bumi tangan kira-kira 50 cm ya berarti namung winten 2 meter luwih sithik. Berarti sejuta kurang 1 meter. Sampean dipaksa nanti dipaksa untuk mencari sesuatu sing liyane sampean. Ya berarti buta. Karena yang itu asli. Asli. Nah, diri mungkin terus hasil. Hasil buta. Rambuta. Apa terus salah buta? Mboten, sik enten buta meneh. Lah ngonjaki. Ya, buta ngonjaki. Wah, wis pokoke isine men kebulet-bulet buta terus. Mboten. Wala umur utai pira-pira perkara azab ya tukang bangsa asli iku laku sing ora bisa ngilangaken hak ing al umur dzatiyah. Apa sing ora bisa ngilangaken al umur pira-pira perkara al arodiyah tukang bangsa anyar teko. Sifat sing asli itu tidak bisa dihilangkan oleh sesuatu yang baru. Bukan saya kebilang toh, lek ketambahan isi wonten, tapi ngilang toh sing asli buat jaga. Ngilang toh sing asli buat jaga. Wa inna ma auroda, panang yang pastinya neka akan. Sopo kusi Allah alai kain atas sesiro. Neka akan al asbab yang kira-kira sebab. Sing ketoke kanggo nyukupi buta. Sebab itu lah jur kaya-kaya sebab itu sing nyukupi buta. Nek pun ketekan sebab malah kecukupan duwe kan kaya-kaya dadi ora butuh lah ngono lho. Sehingga muncul enten sifat baru bahwa manusia sudah enggak butuh. Nalika jenengan bercita-cita pengen duwe duit nggih. Keturutan duit-duit rumangsane sampean nek nyekel duit malah ra butuh. Rumangsane lha ngoten. Iku bungsu nyekel duit tetep malah butuh, butuh napa butuh wong jajal. Jadi jenengan nyekel duit ora ana wong jajal arep apa? Nun. Wis ana lan artine. Berarti butuh. Nah, ini ku dikai sebab apa ini ku? Sebab-sebab yang kita ingin ini ku. Alatikan kubodukan berlawanan apa asbab wujudakain wujud siro. Aho, bako awu didika utawa yang langgungnya wujud siro. Iku liudat siro. Alasannya Gusti Allah nekakno asbab marang seliramu, ujane lu ngiling nantai. Ngelengaken liudat kira supaya ngelengaken sapa Allah kaen sira dari dari kelawan mukono-mukono tekane sebab ngelengaken maing sifat sifat asli maing sifat asli kopi akan sama roko ma'alai kaen atas sira rupane sifat asli menwujudil faqah rupane wujude butuh al-dhiyatikan bangsa asli laka kejeni sira wal ittirari lan kepeksa alazim kang terus menerus gandeng lazim iki sing terus menerus ana diwujudi kamaring wujud sira pasti pasti butuh pasti terpaksa mboten iso wong pegatan karo butuh mboten iso mboten saged ta dan itu pasti dimanapun ada kamu di situ pun ada butuh mengikutimu. Mereka itu harus gawat. Gawat. Ya, yang menguatkan terus harus pun di sini. Bentar. Kalau terus gue harap sering ke meninggal sini sini itu toh terus pengen mencukupi diri gak toh bukan sakit. Bukan sakit. bahasane istilah ambisine menungso kepengin mandiri. Mandiri dalam arti pengen segalanya dicukupi sendiri tanpa butuh orang lain. Mesin satu. Membalik nama duit wakah salah. Aku nyetel duit ya sembarang kalir manut. Berarti lah butuh sing manut itu aku tak. Lelek ketepaan taman kabel terus sama nanggap manut. Sama neming itu terus gak manut terus bingung. Alah mas yo. Ayo kaya apa nanti ibing-ibing krip ngelak mesem lak manut. Yo lek ngono lek. Motor tuh dari sini mana? Jadi wakar anak gula deh. Jadi terus terus. Umur betul yang terakhir. Asli balik asli ke apa ya? Pada butuh mawa. Jadi dikepung mungkin satu titik zaman terpenuhi. Nah, keterpenuhan ini bukan kok ini menyelesaikan masalah. Keterpenuhan ini sebenarnya awal dari titik kebutuhan sampean juga. Gila, gak? Zaman kali kok isi Joko kademen. Kademen butuh konco binangat. Jelalah ini karena Allah diberi sebab untuk memenuhi itu. Kenal, perawan, ngerti alamate, bisa di telusuri tenang. Lah kok. Ponakane kanca kula pas mula terus dipeto. Wis kok dadi bojone tenan kasil. Apa lek mung kasil iku dudu ora butuh. Oh, ta bae kan. Wah, iki mung kira butuh. Butuh. Oh, mah, oh iki butuh iki butuh. Nembe bab butuh. Jadi mungkin munculnya butuh itu kayak tenembel-embel ya, kepingin. Kepingin, akhirnya meningkat. Kebutuhan meningkat. Untuk memenuhi kepinginan itu, wow. Yes. Akhirnya kepaksa terus. Dipaksa, belum gak gelem. Senajan itu binan itu sih, soko bebas. Lontar, lantung, turu gerdu, turu langgar. Seluyur karepmu yen urung enak sing meksa kaya-kaya ngoten saiki kudu dipeksa kudu ngramut anake maro tuwa dipeksa nek kate gak gelem ngramut sing tenang pulangkan saja sing ngoten sing bener mboten perlu kula panjenengan merasa lepas dari kebutuhan, artinya sifat butuh itu seakan-akan hilang, jangan sekali-kali, tapi fatulazim. Lewis mono fatulazim mongkon letepono sokosir. Fatulazim nopo lazim. Sing setunggal fatulazim, sing setunggal lazim. Oke. Menu azab ya neraka wal ikhtiror lazim fatulazim. Fatulazim mongkon netepono sira, netepono markaz kaen pos markasmu. Markas iki markas buta. Nah, sifat gak buta iki markas Gusti Allah. Dan ya, nek sing ora butuh niku sing manggon di markas ora butuh niku Gusti Allah itu manggon sipate niku. Sing gadah sifat ora butuh niku Gusti Allah. Lah menungso niku markas butuh. Pusat butuh niku menungso. Nah, kuwi tetep ana wa taqum lan manggono sira tetaku malang manggono sapa sira bi hati budiyatika kelawan hak kapan kewajiban dadi kawula sira. Dadi kowe kuwi duwe kewajiban dadi kawula, kewajiban-kewajiban sebagai kawula kuwi tetep ana tandangan. Tandangan. Wala tujawis lan aja ngliwati sapa sira, ngliwati hak dakake batas-batas. Batas apa sampai mencolok dadi ora butuh itu lho maksudnya. Wong iki batas butuh ngono. Lah kuwi aja mbok mencolokke yo kuwi dadi ora butuh, ora iso. Wa taurak wa tauraka lan ing napa taur niku bingkai. Wa tauraka lan ing bingkai-bingkai niku iki batas lho koyo figuran. Wa tauraka lan nggon hubungan peranmu. Kowe iku nungsang jempalek mubet ninger nung menapa nungsang jempalek mubeng ninger nyampar nanggung kemlawe jemangkah itu mboten saged lepas saking lingkaran-lingkaran kebatuan. Pun lah wis. Mboten saged ngene. Kaya wis. Apa ora butuh? Ya butuh lek ora butuh iki. Nalika sampean ingin menghindari kaya ngono anu sing penak. Krana anggere di bojo malah repot, ben ora repot aku tak gak di bojo. Iya repot malah ada muncul repot baru. Karena hidup ini pada hakikatnya banyak hanyalah perpindahan dari satu repot ke repot yang lain. Hanya itu saja persoalannya. Hidup itu hanya perpindahan dari kerepotan ke kerepotan yang lain. Ibu, wong perubahan saking penjahat jadi pejabat itu repot, ya. Penjahat ya repot, pejabat ya repot sama. Banyak yang dulu, ngetek. Mulalah saman buat ngati-hati, buat ngati-hati. Nggak boleh noto kesadaran bahwa saya harus terus menunggu-nggun butuh itu awal. Saman lah buat ngati-hati, kebujuk satu, keturutan, kepengen keturutan, terus keturutan. Kan kaya-kaya saman udah tidak butuh. Keturutan, ini keturutan, mana keturutan. Lek ngoten nggih niku, mungkin terjadi sifat Fir'aun sampean. Mboten. Kala dawuh sapa bangguhung setengah ulama. Inna ma hamala ing ini ngelemaken. Ngelemaken itu ndadekno gendhem. Ndadekno gendhem itu dalam bahasa niki bahasane mendorong. Inna ma hamala ing ini mendorong. Fir'aun yang raja Fir'aun mendorong apa? Mendorong ala kawliya yang atas ucapannya Fir'aun ana rabbukumul a'la. Ucapannya Fir'aun ana rabbukumul a'la. Ana utawi ingsun iku rabbukum pangeran sira kabeh al-a'la kang luhur. Loh, kang luwih luhur. Eh, aku pangeranmu yang paling ngetop. Loh, kok sampai wani muni ngoten niku sing marakno dhewe wani ngono ya apa? Ngoten. Sing dilemno apa? Apa sing dilemno niku? Taulul afiyati suwe mewara. Niku Fir'aun niku ngelu ngono ta. Suwe mewara wal ginalan sikih. Mergo napa? Lagi saurep sopo Fir'aun arba ami ati sanatin patang atau setahun lam yata sedak orang tahu ngeluh sopo Fir'aun lam yata sedak orang tahu ngerosok ngeluh apa rok suhu dasi Fir'aun wala hamalan orang tahu rosok sumer orang tahu rosok panas sopo apa jismu ala Fir'aun walam yadrib lang orang tahu ngenai menimpa ala jingkata Fir'aun apa arapun keringat. Fir'aun yang bertahu keringat ya. Gak tahu keringetan, gak tahu ngeluh, gak tahu loro, gak tahu panas. Akhirnya dia pada amu pembanjur ngaku-ngaku soko Fir'aun aru biata yang jadi pangeran. Aru biata yang jadi pangeran. Ternyata nopo sederhana apapun bungsu dia kepepet butuh selamat tenjuru segoro ini kok langsung dia ngakoni aku percaya kalau pengiran ya kan bosan terus kaset mulanya dipepet ini perlu bendang aku ya justru ini dengan bayangnya ya umurnya 400 tahun gak tahu loh, gak tahu tanah, sembarang kalir oh, merintah gini, nuding ngontrak wawon di sebelum hujan, penyenok wae ketutan, petang atau tahun loh pak, petang abad, mungkin. Dia wajar kayak baju muncul pengakuan dados pangeran. Seandainya walau aku dan lamu menimpa nenek ibu yang Fir'aun apa asyaki kotu masakot kangelan saatan sak mongso wae wae datang kan sedilo dan dia jadi kangelan sedilo kata lawan betul mana betul mungkin au almarilatu utawa rasa bosen kula yaumen ing saben dina au almarilatu kok kepayahan kula yaumen saben dina rasa kula mongko yektene ngumpulaken bu ing Fir'aun apa dari kamu kono mengkono kangelan lan bosen nungkulakan al-da'wah rububiyyah saking ngaku-ngaku jadi pangeran. Iki iso ngaku pangeran nang nyatane kangela. Ngene iki. Dadi wong iki lek lek mboten tau kangelan malah kafir ono. Akhirnya rumangsa sembarang kali iso terus delalah maksa wong niku wis dipaksa ya gendemu. Ora ana sing wani brutak jane wong sing nolak niku wis kadhusé dadi Fir'aun. Nek ati-ati Fir'aun-Fir'aun iki. Ngoten. Ya contone iki mung jauh niku contone. Dhewe dadi anak bara. Anak bara. Delalah oleh moro tua jadi mantune bujine dhewe yo barep pisan. Depan moro tua ne ora kakek tunggal. Dhewe pinter. Ya, teng lingkungan keluargane sing asli sing hidup moro tuane piambake barep yo pinter pisan. Adi-adi ora kakek tunggal. Tapi adi-adi semua ngene. Ya. Terus bapak ibu ya ora patek pinter pisan. Dudu ngomong wae di tengah keluarga kabeh maneh. Biasane ngoten dhewean. Bapake mboke manut dhek. Adike manut dhek. Maratuane manut dhek. Bujine serawane tuju. Ipe-ipene sungkan karo dhek. Dhewe pendapat apa yang mesti kabeh maneh. Rasa suwe berjalan 3 tahun sekawan tahun mau bawa delalah sampean nglakoni kesalahan sing wong duwe lho kuwi lho sing barep lho kuwi wow duwe ide sing sakjane salah niku cilik lho mboten tak ngono tanya dia itu belum belum di lingkungan keluarga kayak itu dia sudah pegang peran puncak dan selama ini memang selalu menang, Luigi selalu menang, duwe wawasan selalu dituruti, ngomong sak kecap kayak sing bantah. Ini aku mikir, enggak lupa, tanya dia itu. Mana yang tujuannya sing bantah sekarang? Benar aja gitu ya, kita itu menawa dua anak kalau sudah melonjong diomongnya menjawab ini sama alhamdulillah anakku udah dialat Gusti Allah nyelamat aku gak jadi Fir'aun itu hikmah kalau gak mau jadi Fir'aun rumput sama anak dapat jalan di kelelep ini segera maksudnya orang segera bayi kelelep bertubi-tubinya persoalan sehingga sama harus gak bisa anpekan mana mereka apa? Kejadian yang bingung ini artinya bingung ini artinya ini bingung itu diling mau ya dibantah gak dibantah orang-orang merumuh disik itu apa ini diling mau ya terus timbangannya itu ngedoh kabel ya nah ini itu mesti lah upama uang itu kecentok belas wae sak waktu mau sak jam ya. Nah, dari sini maka orang itu perlu sebenarnya perlu butuhno suasana apa yang memaksa dirinya itu diperlukan dan selalu balik ke pos aslinya pos apa pos butuh tak butuh apa enggak bahaya. Kala dawuh sapa Syekh Ibnu Athaillah. Filatho Ibnu Mina ini dalam kitab Latho Ibnu Mina. Al-ittiraru utawi sifat kapeksa. Iku tuti teka sapa sira? Ing ittirar. Apa sing mungkin fa'ilnya gitu. Iku tuti nekaaken ikututi nekaaken ing ittirar apa hakikatul abdi sejatine sifat kawula. Jadi sifat kawula sing sejati niku lah sing nekakno keterpaksaan. Jenenge kawula kaya iki dipaksa apa to? Lek ora dipaksa ora dadi kawula lah. Monggo niku gandeng terus Idhuwa utawi kablo. Idhuwa utawi kablo itu mungkinan perkara yang mungkin. Sejenis kablo itu lah mungkin. Jadi mungkin itu ketika dalam wujud yang belum jadi wujud. Berarti apa? Ketika masih ada. Ketika masih masuk dalam wilayah ketiadaan, menungso itu nalika isih manggon teng panggonan ketiadaan, itu muncul atau tidak muncul kan sama-sama kuat. Nalika isih masuk di dalam wilayah ketiadaan, muncul atau tidak muncul itu sama-sama mungkin. Itulah yang dimaksud mungkin. Wis contohnya saat ini sampean kula takok. Putu sampean nenten apa mboten? Buyut. Saat ini sing dadi mbah buyut. Buyut sampean nenten apa mboten? Saat ini ini. Ampun muni dereng mboten. Dereng karo mboten itu wis padha. Nak dereng itu saya itu harapan untuk tak mau, tapi maksudnya secara hakiki antara le dereng kali buat itu sami enggak ada. Tunggale mampu dan mau, tidak mampu dan tidak mau itu sama. Tak jangan tu yo isoh dengan semua, sendiri yo isoh. Sami kali dereng kali buat itu sama tidak ada. Nah. Ya, sebisakah sampean meyakinkan diri bahwa pasti putu kongko elek Saged. Setara pasti. Saged. Utawa sampean juga apa ya mantep. Nek upama pasti kutu-kutu gak muncul ngoten apa ya saged. Sama-sama kuat, kemungkinannya sama-sama ini namanya mungkin. Setiap manusia itu posisinya begitu. Posisinya segak serba mungkin. Lah, wa kullu mungkinin utai saben-saben perkara sing mungkin iku mutarun dipaksa. Dipaksa ilmu mungkin maring maring sing nulungi. Nulungi nurung lek upama upama muncul ana ya enek tujuane sing nurung dadi ana niku. Niku jenenge mumit. Mumit jin kang nulungi mumit tukang paring pitulung sapa mumit. Ngoten. Wa madatun lan butuh pitulung ya mutu kang nulungi apa madat ruing mungkin. Harus ada faktor luar. Ngerti lho faktor luar yang ngerogoh dia sing cicit ora ana nang dirogoh. Plek den metu dadi ana. Nek wis metu dadi ana perlu enek formulane ana sing nempel terus ben dadi ana. Dan itu dipaksa sama ana iku gak dipaksa Allah gak ana. Iya ta? Ya jadi jarno ayo rano. Ya wis ora ana. Lah kok dadi ana dipaksa ana. Sigu. Begitu pula sekarang kalau kita yakin kepada Allah wa kama anna haqqo dan kaya sak temene pangeran Allah subhanahu wa ta'ala wa ya Allah iku al-ghaniyyu zat kang ora butuh abadan selawase walikan total lek Allah selawase gak butuh kemudian dia gak pernah masuk dalam ketiadaan. Banyak posisi-posisi selalu menggunakan ono, ora tau mlebune ora ono. Ketiadaan itu enggak pernah ada. Ini jadinya ketiadaan. Allah itu enggak pernah enggak ada terus. Tapi lek menungso sing asli enggak ada. Dileh. Dileh. Jadi ada. Dileh. Berarti lah enek sing ngelih. Enek proses ngelih. Iya lho. Enek kekuatan ngelih. Dan itu ternyata sebenarnya jadi menungso kabeh. Sing ngelih itu Allah. Sing proses ngelih itu dia Allah. Kekuatan ngelih itu di kagungannya. Allah. Entah sama dengan dua pokok. Niku. Ya. Walian kal abdu mongko bayi kabulo iku mutoron kito ilahi maring Gusti Allah abadan selawase. Wala yuzayin lan ora bisa lepas. Sapa menungso, sapa abdu kabulo orang bisa lepas ada ukti roro ing iki kasreng iki kapokso. Kalau lepas ni juga, walau di akhirat lah kalau lagi lepas ni akhirat. Sing jadi kepokso itu tetap dunia akhirat podo. Tapi nanti lu bisuan kau itu kepokso. Lagi dipokso lu bisuan kau itu betul sama lu. Mungkin belum sakit. Walau dah kolak, karena mulung lebu sopo menungso al jannata in swargo. Bahwa mengkodawi wong sing lebu swargo muhtad sumpuko ilallah ta'ala marin Allah ta'ala iha in dalam jannah. Sama dengan diri swargo ini sebutuh Allah. Iku lek aliran wujud sampeyan iku sekatole dicekek ngoten langsung ilang gak swarga-swarga. Sama nanti ningali isi diri. Ya. Mulai lari joget ayu ini tuh yang tercekak le. Ini tuh setelah zaman paten cekak. Sak gambar-gambar ini lah orang tuh menjogete sak gambar-gambar ini lah. Sakit waktu ini tuh sakit. Bisa Allah gambar waktu ini tuh sakit. Enggak bisa lepas. Neng dunia ya butuh Allah, tengah akhirat ya butuh. Butuh Allah. Cuma jadi cuma ghoiro anah mung wae sak temene menungso iku humi sati celuk iku humi sati di plus to apa ikhtiraruhu kepaksane menungso seneng-seneng swarga mani diceluk ilmu nati ing dalam kanugrahan jadi ya kepeksa, dipeksa dianugrahi itu ngerti lho maksudnya dipeksa didelep-delep ini menjelurnya kanugrahan sampai gak bisa metu sama kanugrahan paham ya? Mengenai suara itu dipaksa Gusti Allah, tapi dipaksa penak. Sampai orang bisa metu saka penak ning dinggon tulisan jupale penak terus. Penak terus. Male kaya kaya. Kaya kaya itu kaya rasa itu. Tapi jadi itu. Wong suatu ketika ini nggih satu buku. Ini diatur ke. Nampo paring suwene akeh iki. Sopo sing ngajak iki? Penasaran nonton wakun. Pokoke nek kala iki gak marem, nek ora metu isine iki gak marem. Nah, sok nikmat-nikmat wong surga niku lek iso cetuk ning mari. Mulane wa ahim ta'wahum. Pokoke kala penjaluke wong surga niku napa? Muni alhamdulillah rabbil alamin itu padha dadi lek sampean tak niki wis muni alhamdulillah rabbil alamin itu wis nyicil nyicil latihan ketuk karo sing duwe nikmat lho dadi wis sampean urip iki enak lho ngono nikmat to lho sampeyan dipaksa ngono dipaksa dipaksa enak itu kan ngono. Tapi nyata ini wali saya lepas. Jenengan melepas diri dari urip itu mboten saged. Saged. Mboten saged. Aku dulu kita tak jam ora urip ora iso. Nyata ini mesti paksa arep nonton. Dipaksa nonton kotak baru yang ketulungan. Mboten saged lepas saking kenceng kemane Allah untuk selalu diberi. Gelem-gelem kudu tak wayahi. Mboten sawah satu biji topo ngoten. Niku wonten manungsa niku nek cuma lek teng swarga dipaksa penak, lek teng neraka dipaksa gak penak. Lho. Alatikan afrohot ufrihot kang mesti dikosongaken. Ufrihot kang mesti kosongaken. Utawa dipolaken. Apa minnah ala ingatase ingatase nabet oh ngeten alatikan aprohot kami mesti dipersilahkan maksudnya dipersilahkan di ya dipersilahkan ala ingatase abet apa sih dipersilahkan malabi suha biro-biro sandangane kanugrahan. Kanugrahan itu dianggap kaya omah, kan? Nah, menungso itu kan lebih beriku. Nek sing dicontohne malih, engko sing penak contohne iwak malih iwak. Jadi anugerah ini kaya banyu sak kolam ngoten. Sampeyan dadi iwak terus cemplung iki. Dung wis kuwi ngalon ngidul iso ngumur ambekan nek dos kuwi ngetokne ngalus banyu tak. Iso ora iso lepas karo banyu. Dan menungso mriki swarga pokoke obah sak obah mek enak. Tok ora iso lepas saka enak. Iki ku kepeksa. Wa hadza utawi keterangan dawuh Sayyidina Atha'illah wa yuhadzaiku hukmu haqa'iq keputusan itu watak atau hukume hukume piro-piro perkorokan sejati layak kali itu krono rabu so gentenan ya layak kali itu krono rabu so silih berganti apa hukumuha hukume haqa'iq lafil wujud orang yang dalam alam goib walafil syahadat dengan orang yang dalam alam syahadat lafil dunia orang yang dalam alam dunia walafil akhirat dengan orang yang dalam alam akhirat teng kegaipan ini kaya dipaksa jadi goib dan kenyataan ini dipaksa jadi nyata sampai yang lewaya jadi nyata ini dijadik ini goib di orang enak. Nalika isih saat-saat wae dipaksa nyata ya ora tenan. Mergo nalika wae dipaksa wae nalika nyata dipaksa. Ta nalika ning dunya dipaksa ning dunya nalika ning akhirat dipaksa ning akhirat. Wong sampean manggone sik ning dunya kok memaksa diri untuk di akhirat yo ora iso. Ora iso. Niku butuh kami, butuh. Mula para ilmu wal ilmu moko tai jenenge ilmu iku sifatu tai wateke ilmu iku alkas buka ayu ilmu ubine ilmu kana ana apa ilmu di ayu waktene dalam ubine wektu kana ana apa ilmu dimanapun dan kapanpun yang namanya ilmu itu mesti buka-buka iya tau. Ya mungkin tak asalnya orang ngerti jadi ngerti tu mulai buka ni, buka neh, lo buka neh. Ya mungkin cuma terus buka buka. Taman mengerti lo tu pengen ngerti neh terus buka terus. Minimal orang tangannya tu upomo, upomo ini dia. Lapal piye ni tu penjalannya ilmu. Upomo ini dia dijajah. Oh tiba ini neh lah, ko ilmu. Terus, terus, mudah terus. Ini ku sifatulah. Wal irodah tu dari wateke irodah. Iku sifatulah dari sifatnya irodah. Arab, iku atas susu. Batas-batasnya. Jadi Arab itu membatasi. Aku pengen ngene. Nalika urung ngene, ini ku lagi secara normal. Iya tak? Jadi irodah, Arab itu membatasi. Sak dunia lo iroda oleh saman saman karep teng sawah. Sak dunia karep teng sawah itu itu saman lah buat neng penopo-nopo lepas bebas. So karep teng sawah malah khusus mengarah teng sawah. Khusus itu mengarahkan. Ayo iroda dan endine iroda. Kanat ono opo iroda. Opi ayu waktu iku ing dalam ibunya waktu karena ana apa waktu artinya dimanapun dan kapanpun iroda itu datang pasti sampean mentaksis mengkhususkan sing asale ya iso ana ya iso ana ya iso ana kemungkinan iso ana ana ana ana tapi karena ana iroda ning sawah ya khusus ning sawah iki jenenge taksis. Wa man taiso bongo iku ittasaat wis dadi jembar apa anwaru pira-pira cahaya atine man lam ya tawaqqot mongko ora terbatas waktu lam ya tawaqqot mongko ora orang batasi wektu lam ya tawaqqot mongko ora batasi wektu apa ittiraruhu kepeksane man. Dan sebahaya kalau itu Wong niku lek terlalu luas, ngoten akhirnya saking luasnya sampai yang namanya ikhtiar itu enggak pernah masuk dalam waktu dia. Dalam waktu apapun dia enggak pernah kemasukan kepeksa. Mergo saking jembare. Jembare kekuasaan kan ngoten. Jembare wewenang kan ngoten. Jembare bondo ge sakit ngoten. Ya toh, enggak ada yang memaksa. Nah, niku. Muat ini. Wakot ataba. Wakot ataba dan teman-teman maju. Nyatap sokolo kusolo aku aman yang kilo kilo kom. Itu kang kodok kepeksa sokolo kom ilahi maring Allah. Indah wujudi asbabu nalikane ana wujud nalikane wujudi sebab al-ja'at kang ngusahakan apa asbab uem al-kaum diusahakan ilal ikhtirari maring ikhtirar maring butuh pala mazharat moko nalikane wujudi apa asbab zala moko ilang apa ikhtirar apa ikhtirar hum kebutuhane kepeksane menungso. Dan iki sing watek sing mboten pate apik. Wis ngerti ta, menungso niku duwe watek sing ora apik. Napa? Lek pas kepepet ana kira-kira perkara sing bahayakno dheke, jur dheke gak iso menghindar, baru dheke kelingan Allah. Tapi nari kalau enggak lari, lalu model menunggu ini kok rata pak. Lalu butuh kangen mengenai jadik-jadik. Lalu sampai seorang butuh, gue duit atau orang mulai. Lalu macam itu. Ini betul tepat atau enggak? Apa yang ditunggu itu seorang butuh terus. Lah nalika tekan asbab sing dadekno butuh dhewe balik nang Allah sadar kepeksa. Nah, fungsi dilonggari iki karo Gusti Allah kaya-kaya sing agupe ilang jur lali Allah. Mula kala dawuh sapa Allah Subhanahu wa taala wa idza massakumud durru bil bahri dalla man tad'una illa iyyah wa idza massakum lan tekalane wis menimpa temen sira kabeh apa aduh keruwetan kerepotan keterpaksaan kesulitan bil bahri ing dalam segoro dolaran idola mongko ilang ilang sapa man wong taduna kang padha nyembah sira kabeh ing man ing pangeran ing brahala ila iya kecoba ing Allah kowe lek pengen roh kepeksa mung jajalan ning segara ning segara numpak apa utawa numpak kapal. Kula nate yo Mas yo mung sithik. Jane mung sithik tapi pun kemakan yo pun butunan penapa-napa. Uta sing nate tindak haji numpak pesawat. Segara-segara udara, segara angin. Ngisor sak mono ado. Dhuwur wah. Runtuh terus piye? Lah ngoten. Enak muni terus piye iki terus akhirnya terus ya Allah kudu lewale ngoten terus kan. Ini pesawat itu malah ya Allah tuh kunso becut malah ita itu wah baru pak pesawat aku malah ngoten. Saya ini itu rakyat yang dia bakal saling berdiri. Itu terus berdiri ya. Lu sayu payu pun. Dah kok saya sih terus mengisar ita itu. Minggu-minggu kali Allah Ta'ala berkata menungso itu sering ngalami nek kepenak lali nek kepepet dari jaringan Dugi kalau panjenengan sedaya bangsa dipunparingi apa kemampuan dari Allah saged nglungguhi posisi sing asli iki menyadari kebutuhan Allah. Moga kita tutup kali dulu salangan Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala wa sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah fi ni'amihi wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sulthanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma thabbit imanana wa qawwi qulubana wa sabbitna fi dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-khayra kullahu wa na'udzu bika min ash-sharri kullihi. Ya man yuhyi al-khayra kulluhu. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna littaqina imama. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.